Dan antara perkara yang banyak memberi manfaat adalah peringatan-peringatan yang terdapat di dalam Al-Quran, di dalam Kitabullah Ta'ala. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berada di giliran kita membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah beserta tafsirnya semampu mungkin. Iaitu setelah kita terangkan pada pelajaran yang lepas tentang Allah, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang wajibnya orang-orang yang beriman, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar mendirikan solat dan mengeluarkan zakat dan bersabar terhadap makar tipu daya dan penganiayaan yang datang daripada orang-orang kafir. Fa'fu wasfahu sampai ya'ti hatta fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sampai Allah datang dengan urusannya, yakni dengan perintahnya, dengan izinnya. Dan sesungguhnya Allah SWT Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi Allah SWT telah menerangkan atau telah memerintahkan orang-orang beriman, para sahabat, di dalam zaman ini, ini zaman kelemahan ini, agar bersabar. Dan dalam bersabar itu terus menerus mendirikan salat dengan maknanya, segala maknanya yang sempurna, dan juga mengeluarkan zakat yang wajib. Dan itu semua gunanya untuk kita menjadikan benteng antara kita dan makar dan tipu daya orang-orang yang tidak beriman, iaitu daripada kalangan ahli kitab. Kerana kebanyakan daripada mereka, kata Allah SWT, kebanyakan daripada mereka cintakan, sukakan kalau kamu semua kembali kufur setelah kamu beriman. Ba'di imanikum kufaran. Kerana mereka hasad dan dengki dari terhadap nikmat hak yang ada pada diri kamu. Jadi jelas bahawa dua amalan ini, yakni solat dan zakat, adalah perkara asas yang dapat jadikan kita benteng daripada penganiayaan dan sebagainya, daripada anasir-anasir luar, lebih-lebih lagi daripada musuh-musuh kita yang zahir yang nyata, itu para ahli kitab. Dan di situ juga terdapat faedah lain, bahawa kalau nak dibandingkan antara dua amalan tadi, solat dan zakat, mana satu lebih utama? Tentu sekali adalah solat. Sebab itu Allah SWT kata ulama, mendahulukan as-salat wa aqimus salata wa atuz zakat. Semua dalam Quran, solat dahulu kemudian baru zakat. Sebab itu kalau nak ajak, nak dakwah orang, kita dakwah kepada solat dahulu. Lepas dia dah solat, baru kita ajak dia untuk keluarkan zakat. Jadi itulah kita kadang lihat kempen-kempen di mana-mana pun, kadang-kadang disuruh keluarkan zakat. Tak bas-bas ada iklan dan sebagainya, radio dan TV juga agaknya. Tetapi yang bab solat, tak tahu dah mula ke belum kempennya. Kalau kita nak dakwah, patutnya kita mulakan dengan solat. Solat lebih utama daripada yang bersyakat. Kerana kalau solat dah beres, dah boleh didirikan, jemaah dah penuh dekat masjid, maka kita akan dah pasti orang akan keluarkan zakat. Kurang kempen untuk keluarkan zakat. Jadi masalah solat ini kadang-kadang diabaikan. Jadi kadang-kadang bila ada majlis-majlis tertentu, kadang tak penting pun secara dunia, kadang hiburan pun, dah keluar fatwa boleh jamakkan solat antara maghrib dan isyak kalau tengok bola di stadium dan sebagainya. Jadi ini adakah ini ketepatan dengan apa yang dikendaki oleh Islam, oleh Al-Quran? Al-Quran kata dirikan solat. Solat itu penting supaya kita apa ni, jadikan solat itu tiang kita, tiang agama kita. Yang kalau tak kuat tiang ini, maka akan tak kuatlah segala struktur-struktur yang lain di dalam agama kita. Mungkin jatuh sana, bumbung sikit jatuh ni, terpopak kena ceramik dan sebagainya. Banyak renovation nak kena buat. Dan kalau nasib tak baik, kalau tiang tak betul, roboh semua. Jadi solatlah masalah pertama. Baik. Dan kadang-kadang ada mesyuarat dan sebagainya, bercakap tentang Islam, bercakap tentang pendidikan Islam lah dan sebagainya. Dia masuk waktu solat sebelah di masjid, tak pergi pula. Jadi macam mana nak dapat berkat, macam mana nak dapat apa ni taufik daripada Allah SWT. Kita orang-orang pemimpin tentang Islam, cakap pasal Islam tetapi solatnya tak didirikan. Dan kata Quran kata wa aqimus solah. Dan kita dalam surah Al-Munafiqun, Allah SWT dah nasihatkan kita walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la yafqahun. Dan bagi Allah SWT lah al-izzah, yakni kemegahan, dan untuk rasulnya lah kemegahan, dan untuk orang-orang yang beriman. Tetapi orang munafik dia tak tahu. Jadi bukan kemegahan tu untuk orang yang selain daripada Islam, tapi yang beriman tu walil mukminin, kemegahan tu mesti orang yang beriman betul-betul. Macam mana yang para sahabat imannya para sahabat yang telah dapat tazkiyah, telah dapat ujian daripada Allah SWT, dan bagaimana mereka iman mereka. Maka kita dapati mereka amat konsisten dalam mendirikan solat. Tapi solat bukan kerja kan, bukan setakat kerja dalam solat. Mereka menghayati solat itu. Mereka tunggu daripada satu solat, mereka tunggu pada solat yang lain. Mereka sayangkan, cintakan pada solat ini. Second, kalau Rasulullah SAW solat ini macam apa kita katakan cinta kepada dan sayang kepada wanita. Rasulullah SAW dalam sabda hubbiba ilaikum umuri dunyakum hubbun nikah wassalat. Kata Rasulullah SAW, kata sebagian riwayat Rasulullah SAW kata yang dihikirkan atau dijadikan aku suka daripada urusan atau perkara-perkara dunia, nikmat-nikmat dunia kamu adalah solat dan juga wanita. Jadi bagaimana kita secara natural suka kepada wanita, kita juga untuk Rasulullah SAW sebagai cara macam cara natural suka dan sayang kepada solat. Jadi bila Nabi SAW ada perkara yang merisaukan hati dia, meruntingkan hati dia, dia akan fazi'ailah solat, kata hadis. Maka dia akan bersegera kepada solat. Itulah apa ni solat di dalam kehidupan orang yang beriman. Kalau solat macam itu kita laksanakan, kita dirikan, maka kita akan dapat kesabaran itu. Fa'fu wasfahu. Baik. Kemudian setelah Allah SWT terangkan perangainya ahli kitab, kenapa yang mereka simpan di dalam hati mereka, mereka suka sangat kita murtad. Di dalam ayat berikutnya Allah SWT berfirman dalam kitab, kata di kitab muka surat 185 ayat 111 hingga 113. Ka'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala shay'in wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala shay'in wa hum yatluna al-kitab. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dan maksudnya, dan mereka yakni Yahudi dan Nasrani berkata kali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkan kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Tidak demikian. Dan bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang dia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Rabbnya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih-sedih. Dan orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu tidak punya sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan. padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Jadi Allah SWT dalam ayat ini menceritakan satu lagi hal berkenaan dengan Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi adalah orang yang yang kita katakan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kitab mereka adalah kitab Taurat. Dan Nasara ataupun Nasrani Christian ini, mereka yang mengikut Nabi Isa alaihissalam, dan kitab mereka adalah Al-Injil. Itu asalnya. Kemudian di kalangan Yahudi pula, mereka telah menyeleweng. Mereka telah menyeleweng selepas Nabi mereka, dan mereka menyelewengkan kitab mereka. Kalau Yahudi, dia menyelewengkan kitab Taurat tu. Maka apa yang sekarang ini, yang orang-orang Yahudi sekarang kita panggil Jews ni, mereka nama dia ikut Nabi Musa, tapi sebenarnya mereka tak ikut Nabi Musa. Mereka kata mereka ikut Taurat, orang panggil Old Testament ataupun Talmud, tapi sebenarnya kitab Taurat tu mereka sendiri dah selewengkan. Itu orang Yahudi. Jadi kita sebenarnya dah tak ada kena-mengena dengan orang-orang yang mengikut Nabi Musa AS dan kitab Taurat yang asli. Nah, kita maksudkan sini siapa? Yahudi mana? Yahudi yang telah menyeleweng. Kemudian Nasara, Kristian sama juga. Mereka dakwa mereka ikut Nabi Isa AS, tapi lepas tu mereka agungkan, takdis. Mereka sucikan Nabi Isa AS sampai dia jadi apa? Jadi anak Tuhan, jadi Tuhan. Dan mereka akhirnya menyembah Nabi Isa AS bersama-sama dengan Allah SWT. Dan kemudian kitab Injil mereka juga mereka telah selewengkan. Dan kita maksudkan dekat sini dalam Quran kata Nasara adalah mereka-mereka yang telah menyeleweng, yang telah ditukar agamanya. Okay. Jadi orang-orang ini, Yahudi dan Nasrani, kata Allah SWT, lain yadkhulal jannah, tidak kali-kali akan masuk syurga. Tidak kali-kali akan masuk syurga. Jadi mereka cakap pasal dunia ke pasal akhirat? Okay, pasal cakap pasal akhirat. Kalau dah cakap pasal akhirat tu, boleh nampak atau tak boleh nampak? Tak boleh nampak. Kalau awak pula cakap pasal akhirat, benda yang tak boleh nampak, awak perlu ada apa? Kalau ada ilmu. Ada ilmu. Dan ilmu datang daripada mana? Ilmu akhirat ni yang benar, yang boleh hanya datang daripada Rasul-Rasul melalui wahyu. Selain daripada itu, awak tak akan boleh cakap tentang akhirat dan awak berkata yang benar kalau tak ada ilmu, tak ada wahyu. Yang ada cuma sangka-sangka, cakap jarang sahaja, ikut-ikut ataupun dengar-dengar, jadi dongeng-dongeng. Jadi Ahlul Kitab kata tak akan sekali-sekali akan masuk syurga melainkan siapa? Hudan aw Nasara. Man kana Hudan aw Nasara, yang dahulu beragama Yahudi dan Nasrani. Ada kata aw tu atau Nasrani. Lain daripada Yahudi, lain daripada Nasrani, tak boleh masuk syurga. Ini masalah besar. Bagaimana dengan umat-umat sebelum Yahudi, sebelum Nasrani, sebelum pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Ibrahim? Yahudi ke? Nasrani ke mereka? Nabi-Nabi sebelum tu lagi, kat atas-atas lagi, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Adam AS, agama apa mereka? Tak masuk syurga. Jadi ini kata-kata yang perlu kepada ilmu. Dan mereka juga masukkan selepas Yahudi, selepas Nasrani, pengikut agama Nabi Isa AS, iaitu pengikut Muhammad SAW, orang Islam ni tak akan sekali-sekali masuk syurga. Jadi orang mereka cakap tak akan masuk syurga melainkan mereka saja yang cakap itu. Kerana Allah SWT hanya sayang kepada mereka saja. Adapun selain daripada itu, tak boleh. Jadi kata Allah SWT, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Amani ini adalah plural untuk umniyah, jamak. Ini umniyah, ini angan-angan. Jadi angan-angan mereka adalah apa? Angan-angan mereka adalah mereka seorang saja yang masuk syurga. Orang Islam pun tak boleh masuk syurga. Yang ikut Nabi Muhammad SAW pun tak boleh masuk syurga. Sahabat-sahabat tak boleh masuk syurga. Jadi Allah SWT kata, Qul hatu burhanakum. Katakanlah Abu Muhammad, tunjukkanlah kebenaranmu. In kuntum sadiqin. Jika kamu benar-benar adalah orang yang benar, tunjukkanlah burhan kamu. Burhan ni adalah dalil, perkara yang boleh buat orang nampak. Itu namanya burhan. Barhana alaih, yang mana dia tunjukkan sesuatu, dia terangkan dan sebagainya sampai orang nampak. Jadi ini dakwaan tentang perkara yang ghaib, tak boleh masuk syurga. Mereka yang di Nasrah ni, mana buktinya? Mana dalam kitab, mana cakap? Nabi mana cakap? Siapa yang katakan surganya hanya boleh dimasuki oleh Yahudi ataupun Nasrani? Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah SWT ajar kita bagaimana nak berdialog. Jadi mentang-mentang kita betul, orang cakap salah, jangan terus kata dah salah, kita tak akan dengar lagi cakap kamu. Tetapi kadang-kala, bukan semua waktu, kita boleh, kita kata turunkan diri kita sikit sampai ke level mereka, dan untuk membatalkan, matikan hujah dan dialog mereka, kita minta apa? Minta proof, minta dalil, minta bukti. Walaupun kita tahu kita betul, walaupun kita tahu dia salah, penipu, tapi dia minta bukti. Dan itu asal yang penting di dalam agama Islam ini, iaitu apa pun minta dalil. Kita berlaku adil. Kita nak menghukumkan sesuatu, kita ada proof, kita ada bukti. Jangan terus dia salah, jangan terus tangkap, jangan terus apa masuk dalam lokap dan sebagainya. Bukti tak ada pun. Jadi sekarang sama juga, kita cakap tentang hari akhirat yang lebih penting daripada segala benda dunia. Mana burhan kamu? Hatu burhan aku. Bawakan dalil-dalil kamu jika kamu adalah orang-orang benar. Artinya, kalau kamu dakwa sesuatu yang tadi seperti yang tadi itu, dan kamu tak dapat, gagal bawakan bukti, maknanya kamu sadikin ke apa? Kamu kadirin. Kamu adalah pendusta, pembohong. Jadi Islam, Islam kata mana bukti? Jadi itu satu perintah Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah SAW, suruh cakap pada Yahudi dan Nasrani yang dakwa demikian. Adakah Rasulullah SAW dah sampaikan mana bukti kamu? Dah lah, kita yakin Nabi SAW dah sampaikan. Dan jika itu telah berlaku, cabaran itu telah diberikan, adakah mereka telah jawab? Dapat tak mereka berikan bukti atas apa yang mereka dakwakan? Jawab sampai sekarang. Sampai sekarang Quran masih bercakap lagi kepada Yahudi dan Nasrani atas dakwaan mereka ini, mana bukti kamu yang masuk syurga Yahudi dan Nasrani? Sampai sekarang mereka tak dapat bawakan. Tetapi yang ada dalam kitab mereka, yang ada di dalam ajaran rasul-rasul mereka, dan juga yang ada dalam Al-Quran adalah ayat yang berikutnya. Apa dia? Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tidak demikian. Bala ni maknanya satu huruf ataupun satu kalimat yang membatalkan, nak menafikan. Jadi dakwaan tadi tu, kata Allah SWT, Allah nafikan. Tidak mungkin, tidak demikian. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan wajahnya kepada Allah, aslama wajhahu lillah, terjemahan dia menyerahkan diri. Kalau terjemahkan bahasa Arabnya, menyerahkan wajahnya kepada Allah, dan dia berbuat kebajikan. Dan kalau kita nak terjemahkan muhsin, maknanya berbuat ihsan. Falahu ajruhu inda rabbi, maka baginya pahalanya di sisi Rabb-nya. Wala khawfun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka, kekhawatiran atas mereka. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi itulah sifat-sifat yang orang yang akan masuk surga. Allah tak cakap dia masuk surga ke tak masuk surga orang-orang ni, dan yang aslama wajhahu lillah, yang serahkan wajahnya kepada Allah dan berbuat baik. Tapi kalau kita teliti betul-betul, inilah dia orang yang akan masuk surga. Sebab akhirnya ada dua benda ni, dua sifat ini, iaitu wala khaufun alaihi wala hum yahzanun. Dia tak takut dan dia tak akan sedih. Jadi kata ulama, kalau takut tu adalah berkenaan dengan benda-benda yang akan datang. Benda yang akan datang ni kita takut. Jarang kita takut benda yang dah lepas. Ada lepas kita takut, semalam kita takut, masih takut, taklah. Takut selalu yang akan datang. Ni jalan kat gelap-gelap ni ada apa-apa ke tidak. Benda-benda macam itu kita takut selalu kat depan kita. Tapi kalau yahzanun, kalau sedih, sedih selalu yang lepas ke yang akan datang kita sedih? Ada tak kita sedih yang akan datang? Macam tak ada. Belum berlaku dah sedih. Belum kematian, belum sakit, belum apa dah sedih pula. Tak ada. Selalu sedih tentang benda yang dah lepas. Jadi dia dalam dua sifat ni, dua perasaan ini, Allah SWT telah combine kan dua zaman. Dan dua zaman ni telah merangkumi semuanya di dalam kehidupan seseorang. Iaitu sedih tentang yang selepas, yang lepas-lepas sedih, sedih, sedih, sedih, sedih, dan takut yang akan datang. Jadi kalau orang beriman ini yang telah menyerahkan wajahnya kepada Allah SWT, telah buat ihsan, maka dia tak akan takut yang akan datang. Sebab apa? Dia telah masuk syurga ataupun dia akan masuk syurga, dan dia ada ahli syurga. Dia akan tenang, dia confident, dia yakin dia akan mendapat pahalanya di sisi Tuhannya. Dan dia pula tak akan sedih tentang perkara yang dahulu bila di akhirat kelak. Bila di akhirat kelak, orang akan bersedih, akan rasa susah hati, akan rasa menyesal atas hati. Kenapa aku ikut Ustaz tu? Kenapa aku ikut ketua kabilah ni? Kenapa aku ikut Abu Lahab? Kenapa aku ikut Abu Jahal? Kenapa aku ikut Ayatullah ni misalnya? Dia akan bersedih. Kenapa aku tak ikut apa ni pendakwa ni? Kenapa aku tak ikut Rasulullah? Kenapa aku begitu? Kenapa aku begini? Kenapa aku tak amal? Ini semua sedih. Sedih. Dan penyesalan. Yaumul hasrah. Wa anzirhum yaumul hasrati. Dan berilah peringatan kepada mereka Muhammad yaumul hasrah, pada hari penyesalan. Izqudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Ketika pada hari yang penyesalan itu, ketika diputuskan perkara, Izqudiyal amru, dan mereka dalam keadaan lalai dan alpa tentang hari tersebut. Dalam surah Maryam dan banyak lagi. وقال الذين اتبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Dan ingatlah ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan daripada orang-orang yang mengikuti mereka, dan mereka semua telah melihat azab. وتقطعت بهم الأسباب, dan habis semuanya kasih sayang, habis semuanya ikatan pada hari tersebut. Jadi pada hari tersebut orang yang ikut orang tu semuanya akan apa? Akan menyesal. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Pada hari itu orang-orang yang berkasih sayang, al-akhillau, macam Khalil dengan Khalil yang sayang apa semuanya, yang akan hari kiamat boleh selamatkan dia. Umat ini ba'duhum li ba'din adu. Mereka, bahagian mereka akan menjadi musuh untuk bahagian mereka. Semuanya sekali illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa. Jadi hari itu adalah hari penyesalan. Yauma yaqulu mar'u min akhi ummi wa abi. Hari apa ni, seorang itu akan lari, cabut daripada saudaranya, daripada ibunya, daripada bapanya. Jadi itu hari penyesalan. Siapa yang tak boleh buta pada hari tersebut, yang gagal untuk mencari ataupun menuju jalan yang lurus, maka dia akan menyesal. Untuk orang-orang yang beriman tadi, siapa dia yang menyerahkan wajahnya kepada Allah SWT, berbuat kebajikan, dia tak ada, dia tak akan sedih hati. Walahum yahzanun, dia tak akan menyesal. Sebab dia kan ada di syurga. Itu ayat yang kedua itu menunjukkan sifat-sifat orang yang masuk syurga. Bukan pasal awak bangsa Yahudi, bukan pasal awak bangsa Nasrani. Mentang-mentang masuk Yahudi dia terus akan masuk syurga, masuk Nasrani terus masuk syurga. Tidak. Sama juga dengan kita, masuk Islam ni tak mesti masuk syurga. Kalau awak tak lakukan amalan soleh, awak diancam dengan azab. Baik. Falahu ajruhu 'inda rabbi. Jadi orang-orang itu menyerah diri, menyerah wajahnya. Kenapa dia kira serah wajahnya sedangkan maksudnya adalah dirinya? Dalam banyak-banyak anggota badan manusia tu, kenapa disebutkan menyerah wajahnya? Tapi macam mana dengan tangan dia, hati dia, kaki dia tak serahkan kepada Allah? Ini itu bahasa Arab. Dan dalam bahasa Arab, wajah tu adalah apa? Adalah benda yang awak hadapkan anggota badan yang paling zahir sekali yang awak hadapkan untuk sesuatu, wajah. Jadi kalau awak hadapkan wajah awak ke akhirat, hadapkan wajah awak kepada Allah SWT, maknanya semua sekali menghadap ke arah tersebut. Sebab tu kau memang tu dalam solat, toleh kanan, toleh kiri. Toleh kanan, toleh kiri. Mata lirik kanan, lirik kiri. Kiri tu masih boleh tahan lagi, masih boleh tahan lagi. Mungkin tak sampai makro. Tapi kalau kepala dah, wajah tu dah bergerak kanan dan kiri, boleh jadi makro. Kalau over sangat sampai keluar daripada tiblat, boleh batal dengan badan-badan sekali. Itu pun. Sebab tu ada orang kata, bila solat di rumah ke, di masjid ke, kita punya wajah menghadap ke mana? Ke kiblat. Betul tak? Ke kiblat. Betul tak? Ke kiblat ke ke tempat sujud? Okey, ke tempat sujud. Tapi kalau awak solat depan Kaabah, dekat sini ada ulama yang mengatakan, sama juga macam tempat lain, awak menghadap ke tempat sujud wajah awak, mata awak tu pandang ke tempat sujud. Ada yang mengatakan awak pandang kat mana? Kat Kaabah. Sebab dah nampak kiblat. Kalau tak nampak kiblat, semayang apa ni, menghadapkan kat. Jadi kalau awak nampak kat video tu orang kat Masjid Haram tengok Kaabah ke imam dia tengok Kaabah, jangan terpelajar. Memang ada pendapat macam itu. Itu pendapat yang boleh tahan, yang kuat juga. Jangan pula menghadap Kaabah depan orang apa ni, minum air zam-zam lah apa semuanya, dia pergi lagi buat tak khusyuk. Tu balik kepada asal lah. Tapi tu ada pendapat Baik. Dan menghadap ke tempat sujud itu memang sunnah Rasulullah SAW. Tapi ada orang kata, mana ada dalil dalam Al-Quran suruh menghadap tempat sujud? Semua kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan menghadaplah wajahmu ke masjidil haram, ke arah masjidil haram. Jadi kena arah wajah ke depan, tak boleh tengok bawah. Dia kata kita semua buat bidah lain pula jadinya. Ini orang-orang yang jihadis lah, kita baca teringat tak pendapat-pendapat mereka Jadi kalau solat, kalau orang-orang yang jihadis, dia solat mana? Dihadap ke depan. Dihadap ke depan, tak tengok kat bawah. Kalau pilihan untuk kita, kalau dia mengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara kita kata selain Imam Maliki, dia kata tengok depan, tak apalah. Tapi kalau dia silap dengan kita sebab dia tak nak pakai hadis, pendapat tak dipakai. Jadi beza tu. Benda ni sama, pendapat dia sama. Tetapi satu khilaf boleh pakai, maknanya kita boleh tasamuh, kita boleh longgar sikit. Kita boleh macam boleh hormat sikit pendapat tersebut. Tetapi lagi satu pendapat sama juga, tapi kita tak boleh, kita tentang dia. Kita cakap ni salah, kita cakap ni mungkar, padahal benda ni sama. Sebab apa kita punya pandangan pendirian berbeza-beza? Sebab kita tengok daripada mana dia datang, iaitu apa yang menyebabkan dia keluarkan pendapat ni. Kalau pendapat dia berdasarkan pendapat ulama Ahlus Sunnah Jamaah, mereka mengikut Quran, ikut hadis dan sebagainya, macam dia terima, ini ijtihad ulama. Yang katakan ni pun ulama salah. Tetapi kalau sebabnya dia berkhilaf dengan kita dalam mazhab dia yang yang bid'ah, memang tak nak gunakan sunnah ataupun perkara-perkara yang ini tak ta'asub kepada imam dia yang dianggap sebagai maksum dan sebagainya, seperti mazhab Syiah, Ayatullah dia semuanya okey, semua tahu Ayatullah dia dengan Pop sama. Pop dia pun maksum lah, Pop dia tak boleh buat salah. Tak tu Pop tak boleh minta maaf patutnya. Dalam agama Kristian, Pop ni dia adalah khalifah kepada Nabi Nabi Isa. Dia maksum, tak boleh buat dosa. Tapi kita kadang-kadang masih tak faham, kita adalah nak pergi jumpa Pop, nak ziarah Pop dan sebagainya. Pop nak cakap pun kita nak pergi dengar. Ini orang yang orang anggap sebagai Tuhan lah, yang tak buat dosa ke apa? Tuhan lah, dia tak ada buat dosa. Itu akidah mereka, sama dengan Syiah. Syiah anggap Ayatullah dia sebagai orang yang tak, yang yang maksud, yang tak boleh buat dosa. Jadi imam dia lah, kalau tak sampai kepada imam Ayatullah tu, imam-imam mereka yang 12 tu tak boleh buat dosa, tak boleh buat silap sepihara. Baik, mana kita? Jadi wajah ini adalah anggota badan yang paling utama yang menjadikan maksud pakat kita, eh. Jadi kalau dia serahkan wajahnya kepada Allah SWT, maknanya semuanya sekali lah, hatinya, anggota badannya, semua dia dia hadapkan kepada Allah SWT. Apa juga Allah perintahkan, beres, dia lakukan. Lagi dia boleh buat, dia buat. Apa yang Allah haramkan, Allah larang, semua dia tinggalkan. Sebab dia dah serahkan aslama wajhahu lillah, wajahnya kepada Allah. Jadi hawa nafsu dia dah ikut apa? Ikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ketaatan dia buat juga, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak sama je, semayang khusyuk je, betul tak? Puasa banyak, makan sikit, betul tak? Ha, pilih sana pilih sini, makan tak sembarang, tak boleh sembarang, cuba-cuba sikit je tak boleh. Daging daripada mana, India je dah tak boleh lah, itu dan ini, macam-macam. Tapi kenapa dia buat macam itu? Tak sadar. Dia tak sadar ke apa? Kalau dia sadar ke, rupanya iblis dah masuk ke dalam hatinya. Kalau orang ni nak suruh dia buat maksiat tak boleh, sebabnya apa ni, kehendak kuat nak nak buat kebaikan. Jadi dia, dia kacau, iblis kacau. Daripada sudut mana? Dia sudut kebaikan yang dia ketaatan dia, yang dia nak buat, dia masukkan situ. Dia kata kau buat gini-gini, kau banyak selain sunat, kau banyak puasa sunat, kau banyak zikir sunat. Zikir memanglah sunat, eh? Kau banyak zikir Quran, jangan baca sangat. Nanti nanti kau akan dapat something special. Kau akan, kau akan jadi lain di sisi Allah SWT. Moga-moga kau jadi wali-wali Allah. Haa, ada tak orang macam ni? Kau akan jadi kekasih Allah SWT. Kau boleh jumpa wali-wali yang lain. Dan macam-macam lah benda-benda macam ni. Mana tahu kau adalah wali Allah yang chosen one, yang untuk zaman ni. Untuk apa? Zaman ni, zaman 2000 lebih. Jadi diorang ni bila suluk-suluk mereka buat-buat amal ibadah, nampak macam buat sunnah juga, banyak kat masjid dan sebagainya, tapi rupa-rupanya mereka dah lakukan, bukan serahkan wajah mereka kepada Allah, tapi mereka buat demikian kerana hawa nafsu. Kerana satu benda tak nampak, tak nampak. Rupa-rupanya untuk apa? Untuk jadi jadi special. Okay, tanya orang-orang ni, kenapa taat apa semuanya, nangis sana nangis sini dan sebagainya, sebenarnya dia nak jadi dia special lah. Tak ada orang tahu, tak ada orang tahu. Jadi bila dengar macam sunnah, bila dengar macam tak biasa je, tak ada macam sedih-sedih, tak ada macam apa-apa semuanya, boring. Tak nak dengar, tak best. Tapi ustaz tu kalau buka cerita-cerita ya, boleh macam sedih-sedih, dia punya zikir special-special je, carahan dia sampai nangis-nangis, nah itu je dia nak pergi. Ilmu dia apa pun dia tak kisah. Ini banyak. Dia nak check dulu, nak ikut ustaz tu, ha, macam dia punya munajat ada tak? Dia punya selawat best tak? Dia punya asmaul husna bagus tak? baru dia nak pergi. Ramai pergi, ramai. Sebab yang dia nak bukan ibadatnya, yang dia nak tu yang nak untuk diri dia. Dia nak macam nak ni dia, dia nak khusyuk dia, dia nak isinya, dia nak isinya. Itu masalah. Lepas tu masalah juga kepada orang yang diikuti. Orang yang diikuti tu tentang mula tak ada apa-apa. Mula-mula tak ada apa-apa, biasa ya, dia punya ibadat gitu gini kan, dia semayang dia gitu. Tapi bila yang dia tengok kat belakang dia semua suka yang macam apa, nangis-nangis apa, dia pun mula nak nangis-nangis. Dia pun zikir terisak-isak dan sebagainya, sampai terak-terak dan sebagainya. At last yang kena ikut tu pun pun dah mula tak betul ya. Makin lama mungkin tak betul, makin lama tak betul. Dan semua all the time rasa mereka dah there. Habis dia daripada situ, mereka rasa sedar. Dan ini kata ulama termasuk daripada apa? Talbis Iblis. Belitan, belitan Iblis. Ada satu kitab bagus kalau baca untuk macam-macam level orang. Dan antaranya orang yang macam tadi kita cakap kan tu, iaitu orang yang nak buat taat, dipendak dia kuat nak buat taat, tak suka buat maksiat. Tapi syaitan datang, Iblis datang guna daripada bab tersebut. Dan akhirnya dia lakukan amalan bukan totally kerana Allah SWT. Itu masalah. Jadi kata Allah SWT, yang masuk surga ni siapa? Man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Nah, ni lagi perkara yang kita nak mesyaratkan sikit. Dan dia adalah seorang muhsin. Muhsin tu adalah kata fa'il, pelaku daripada ihsan. Orang yang buat ihsan dinamakan muhsin. Dan Allah SWT pun muhsin. Lepas tu kalau Allah letak nama anak Abdul Muhsin boleh, sebab Allah SWT adalah Al-Muhsin. Dan daripada kalangan hamba-hamba Allah SWT ada juga orang-orang yang muhsin. Dan Allah SWT Al-Muhsin cinta kepada Al-Muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang buat ihsan. Dan kita tahu ihsan yang ditafsirkan di dalam hadis, apa tu ihsan? Jibril tanya Rasulullah SAW kan? Jadi SAW jawab apa? Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah SWT seolah-olah kau nampak Allah SWT. Fa'ilam takun tarah, kalau kau tak boleh nampak Allah, fa'ilam takun tarah fa'ilam ya Rab, sesungguhnya ketahuilah bahawa Allah SWT melihat kau. Jadi itu adalah ihsan. Jadi maknanya apa? Seolah-olah macam lihat Allah SWT dalam kita tu, maknanya muraqabah. Rapat hati tu dengan Allah SWT. Buat betul-betul. Jadi bila kita buat, kita buat betul-betul. Jadi itu makna yang satu makna daripada al-ihsan. Tapi dalam ihsan pula, daripada sudut umumnya, dia artinya buat baik. Hasan apa makna dia? Baik. Ihsan buat baik. Jadi bila kat awak buat satu amalan tu, awak mesti buat amalan tu dengan bentuk yang baik. Dan di sinilah yang kita lihat kita perlu faham dengan lebih mendalam macam mana nak buat baik dalam sesuatu amalan. Bila satu amalan tu dianggap baik, amalan itu dianggap baik bila dia bertepatan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebelum kita cakap pasal lain benda, dia mesti bertepatan dengan Rasulullah SAW. Tentang hati, yakni peranan hati dalam kita lakukan satu amalan itu, dah Allah terangkan tadi. Allah berikan syarat aslama wajhahu, dia serahkan dirinya kerana Allah, lillah. Jadi ikhlas. Jadi bila seorang tu ikhlas buat satu amalan, kemudian dia buat baik dalam amalan dia, macam mana tu? Bila amalannya tu bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Kenapa pula mesti ikut sunnah Rasulullah SAW? Sebabnya tak ada satu amalan pun, tak ada satu amalan pun yang kita boleh, yang kita lakukan ini, melainkan semuanya diajar oleh Rasulullah SAW. Tak ada satu amalan yang kita katakan nak buat sekali kau lah. Tak ada. Bila masuk Islam saja, bila masuk Islam saja, semua amalan kita telah dikontrol. Kontrol oleh sunnah Rasulullah SAW. Sebab Allah SWT jadikan Rasulullah SAW itu imam kita. Macam kita ada imam syafi'i, imam pun ikut imam kan? dan sembahyang pun ikut imam. Imam kita yang paling unggul, yang first kali sebelum imam-imam lain tu, adalah Rasulullah SAW. Dia adalah imam kita yang wajib kita ikut. Jadi kalau dia kata solat, awak kena check macam mana dia solat. Dia kata puasa, awak check macam mana dia puasa. Apa yang membatalkan puasa, bila boleh puasa, bila tak boleh puasa dan sebagainya. Dia kata buat haji, macam mana dia buat haji dan sebagainya. Kalau dia kata yang ini boleh buat ikut suka hati, kalau dia kata boleh, baru boleh. Selagi dia kata, dia tak kata, macam mana nak buat, maknanya mesti ikut macam mana dia buat. Kalau dia lepaskan, maknanya kita lepaskan. Sebab itu, seorang itu tak akan jadi Islam, melainkan dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ini persaksian terhadap Rasulullah SAW ini sama satu sentence dengan persaksian terhadap Allah SWT. Maknanya apa? Kita tak jadi, tak pecahkan jadi dua kan? Syahadatain ni, kita tak pecah jadi dua. Tak payah pecahkan. Dia satu je. Sebab saksi terhadap kerasulan Rasulullah SAW itu di bawah persaksian terhadap Allah SWT. La ilaha illallah tak dengan sempurna, melainkan dengan apa ni? Dengan syahadah Rasulullah SAW. Jadi oleh kerana itu, kepentingan Rasulullah SAW sebagai Rasul, maka kita mesti ikut Rasulullah SAW dalam ibadat kita. Barulah dinamakan satu ibadat itu baik, hasan, dan awak dinamakan telah ihsan di dalam amalan tersebut. Wahuwa muhsin. Dan orang ini kata Allah SWT, falahu ajruhu inda rabbi, maka baginya pahalanya di sisi Tuhannya. Ajar asalnya dalam bahasa adalah upah. Ajar maknanya upah, ajrun. Maka kalau kita nak terjemahkan, siapa yang serahkan wajahnya kepada Allah SWT dan dia berlaku ihsan, dia ikut sunnah ni, dia akan dapat upahnya di sisi Allah SWT. Kenapa pahala tu? Pahala tu apa sebenarnya? Nikmat, ganjaran dalam syurga. Itulah nikmat, itulah pahala, itulah yang disebutkan sini sebagai upah, reward ataupun gaji. Sebabnya kata ulama, Allah SWT iltizam, maknanya dia, Allah SWT ini janji mesti akan bayar. Macam mana orang buat kerja akan dibayarkan upahnya, macam itulah awak kalau buat kerja untuk Allah SWT, Allah akan bayar. Seolah-olah pahala tu macam satu upah yang lazim, yang wajib ditunaikan, dilaksanakan. Falahu ajru inda rabbih, di sisi Tuhan. Jadi pahala ni bukan daripada mana-mana, tapi daripada sisi Allah SWT. Dan bila dicakap sisi Allah SWT, lebih kita katakan lebih mendalam daripada setakat daripada Allah SWT min rabbih ke, ini di sisi, daripada sisi Tuhan dia, maknanya dekat dengan Allah SWT. Pahala yang langsung daripada Allah SWT, dekat dengan Allah SWT, menunjukkan mestinya, wajibnya dan akan bagusnya ganjaran yang akan diberikan oleh Allah SWT terhadap orang-orang yang berlaku ikhlas dan ihsan. Okay. Dan Rabbihi daripada Tuhannya, bukan indallah ke, tapi Allah SWT gunakan Rabb, iaitu Tuhannya. Rabb ni ada makna lebih daripada takat Tuhan yang disembah. Dia maknanya Rabb yang mentadbirkan, yang menciptakan, beri rezeki, yang memelihara dan sebagainya. Tuhan itulah yang akan kasih pahalanya. Indah Rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Dah kita tafsirkan, dan tak ada khawatiran, tak ada takut atas mereka terhadap benda-benda yang akan datang, dan tidak perlu mereka sedih hati. Jadi daripada ayat ini, orang yang tidak, kita kalau memakumnya, kebaliknya, fahaman kebaliknya, kalau orang yang ikhlas, Orang yang berlaku ihsan akan dapat pahala, akan masuk syurga. Orang yang tak ikhlas, walaupun amalannya cantik, macam tadi kita terangkan, dia sebenarnya nak ibadat, nak dapat special punya apa tu, martabat, nak dapat power apa entah, macam itu dia tak akan dapat apa, pahala di sisi Tuhan. Orang yang riak buat dengan orang dan sebagainya, maka dia tidak akan dapat pahala daripada sisi Allah SWT. Kemudian orang yang ikhlas pula tetapi dia tidak ada ihsan di dalamnya, maknanya amalannya tu tak ikut sunnah. Sunnah cakap macam gini, dia buat lain, dia tambah-tambah, adakah dia akan dapat pahala di sisi Tuhannya? Jawabnya tidak, ikut ayat ni tak. Jadi orang yang buat tidak, ya, ini lawan daripada sunnah, tambah-tambah, maka dia tak dapat pahala atas bid'ahnya. Atas apa? Atas bid'ah. Atas niat dia ke apa, itu cerita lain, Allahu'alam. Tapi amalan tersebut tak dapat, tak dapat pahala. Sebab itu kita amat perhatiin terhadap apa, satu amalan tu kalau tak ikut, tak ikut sunnah. Jadi kita selalu kena tanya, amalan ni ikut sunnah ke tidak? Jika dia ikut sunnah, kita amalkan. Jika tidak, kita tak nak try-try amalkan. Sebab kita takut tak dapat pahala. Ini bukan maknanya macam apa ni, tangkap ikan lah. Tangkap ikan boleh lah, awak letak apa tu, umpan ke, campak, dapat, dapat lah. Tak dapat, sudah. Banyak-banyak dapat ikan banyak, tak dapat lah. Ha. Ini bukan masalah try je buat. Satu amalan tu, buat je lah maulud ni, tak apa, try je. Mungkin dapat pahala, mungkin tak dapat, tak apa. Oh, macam gitu pula. Tidak. Nanti awak akan menyesal. Awak penat lelah satu jam ke, satu hari ke buat majlis tu, awak akan menyesal di akhirat. Kenapa aku buat benda ni? Baik aku buat benda ni. Baik aku tak buat. Baik aku tak buat. Ha? Falahu ajruhu inda rabbihi. Jadi ramai ulama mengatakan orang yang melaksanakan satu amalan yang tak ikut sunnah, maka dia tidak dapat pahala. Dia tidak dapat pahala. Orang jahil kita lain lah. Bila kita ajar dia, nanti dia akan apa ni? Dia akan kembali kepada kebenaran, kepada sunnah. Sebab yang halang dia daripada apa? Daripada ikut sunnah tu adalah kejahilan. Bila kejahilan tu dah diangkat, ilmu dah datang, dia akan ikut sunnah. Tetapi kalau orang yang buat bid'ah bukan kerana kejahilan, memang suka kepada benda-benda yang lain macam ni, yang special-special ni, orang dah cakap pun, nanti dah dapat ilmu pun, dia tak akan ikut sunnah juga. Dia akan degil, akan buat bid'ah kerana dia rasa benda tu baik, benda tu bagus. Dapat pahala. Yang macam ini yang masalah. Yang ini yang masalah. Sebab tu kita dapati susah mereka nak kembali kepada kepada sunnah. Kerana hati mereka dah tutup kepada benda-benda yang yang dia nak. Benda yang dia ada dosa. Jadi itu kisah raya yang tadi ya. Kita teruskan. Waqalatil yahudu laysatil nasara ala syai. Dan telah berkata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tak ada benda, tak ada atas satu pegangan. Laysatil nasara ala syai. Yahudi kata siapa? Nasrani tak ada apa-apa, tak ada agama yang betul. Waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai. Dan berkata pula Nasara, orang-orang Yahudi ni tak ada pegangan yang betul. Wahum yatlun al-kitab. Wow, kat sini dan dalam keadaan hal ni, dan mereka semuanya membaca kitab, al-kitab. Jadi dia kata dia salah, tak ada dalam agama yang betul, maknanya agama yang salah. Dia mula-mula mereka kata yang Yahudi saja yang masuk syurga, Nasrani yang masuk syurga. Sekarang dia salahkan ada. Sedangkan yang ini dia yang penting. Yang last tu wahum yang true dalam kitab. Sedangkan mereka semuanya sama-sama baca kitab Al-Kitab. Kitab apa? Adakah mereka baca kitab yang sama? Jawabnya tidak. Al-Kitab maknanya jenis kitab. Jenis kitab, ini jenis kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada rasul-rasul daripada langit. Jadi kalau untuk Yahudi dia baca kitab apa? Taurat. Orang Kristian dia baca kitab Injil, Bible. Jadi jenis kitab, mereka semua baca kitab, kitab yang daripada langit daripada Allah SWT. Tapi mereka katakan masing-masing ni sesat, salah. Laisat alai syaih, tidak ada atas yang, tidak ada atas sesuatu, tak ada, tak ada apa-apa yang betul. Jadi Allah SWT kata, kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihi. Demikianlah telah berkata orang-orang yang tidak mengetahui seperti kata-kata mereka. Jadi orang-orang yang tak tahu, orang jahil pun cakap macam tu juga. Orang-orang yang tak tahu dari mana, orang tak tahu, orang tak tahu daripada ahli kitab. Jadi orang yang alim cakap orang Yahudi yang alim, ulama-ulama Yahudi cakap orang-orang Nasrani semalamnya agama salah, agama yang tak berasaskan dengan apa-apa yang benar. Padri-padri dia, bishop-bishop dia dan sebagainya, Yahudi dia. Orang Nasrani pula cakap orang Yahudi salah. Ini ulama'nya dia cakap. Tapi kazalika qala alladziina laa ya'lamuun, orang jahil dia pun cakap benda yang sama. Sama juga, yang pandai pun cakap benda sama, yang jahil pun cakap benda yang yang sama. Itu tafsiran kazalika qala alladziina laa ya'lamuuna mithla qawlihi. Jadi orang jahil ni cakap benda tu memang orang tak tahu. Orang yang ada ilmu pun cakap benda yang yang salah juga. Agak-agak mana yang yang lebih dahsyat, lebih lebih terkena? Orang-orang yang alim. Yang pertama tu, mereka ada ilmu tapi mereka kata orang lain salah. Orang yang jahil tu salahnya adalah ikut saja, ikut saja orang-orang yang yang pandai itu. Jadi kata Allah SWT, فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ. Dan maka Allah SWT akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berkisih padanya. Di makanu fihi yang tadi pun, yang mereka berkisih pada ini. Jadi kita tahu kat sini Allah SWT terangkan bahawa Yahudi dan Nasrani ini berkisih, berkhilaf. Dan khilaf ini tak akan selesai. Tak boleh kita tengok satu hari Nasrani peluk dengan Yahudi, boleh sembah Tuhan yang sama, agama yang sama. Tak boleh punya. Sampai hari kiamat mereka akan berkisih, bermusuh-musuhan, cakap dia, cakap dia salah. Dan Allah juga lah yang akan memutuskan, mengadili di antara mereka pada hari kiamat. Dan Allah Maha Adil. Dan kita tahu kalau kedua-duanya sesat, kedua-duanya akan akan dihukum oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dunia ni mereka boleh cakap macam-macam. Jadi orang Yahudi kita dapati kalau dia dengan orang-orang Islam, dia musuh dengan orang Islam, dan dia boleh geng dengan orang-orang Kristian. Ba'duhum awliya uba', mereka boleh jadi wali, mereka boleh jadi apa, pembantu, penolong, supporter. Kalau kat depan dia ada siapa enemy dia, orang Islam, habis. Mereka boleh satu. Jadi kita mereka boleh boleh satu. Rani pun sama juga. Tetapi kalau mereka yang ini orang Islam tak ada, tak ada dalam gambar, dia je dua orang, Yahudi dengan Nasrani, dia dua orang bergaduh. Dia kafirkan masing-masing. Dia bermusuh masing-masing, mereka berbunuh masing-masing. Sejarah dah buktikan bahawa hebatnya orang Kristian bunuh orang Yahudi. Dan baik besar daripada dulu. Mereka tak boleh. Kalau Islam tak ada dalam gambar, mereka bergaduh dahsyat. Mereka akan buat sniffling-sing dan sebagainya, macam-macam. Dia dengan dia bergaduh. Jadi itu keadaan. Tapi bila dengan orang Islam, dia boleh bersama, boleh bersatu. Jadi apa pengajarannya untuk kita? kita pun patutnya bila di hadapan Nasrani dan Yahudi, kita mesti besar bersatu, sejangan gaduh. Kemudian kita lihat dalam agama Yahudi sendiri ada macam-macam puak tu. Dia bukan satu je, dia ada macam-macam. Macam nama pun tak hafal nama dia. Akidah mereka berbeza-beza. Ada yang kata Uzair anak Allah SWT, ada kata lain pula dan sebagainya, ada ikut Samiri. Dan macam-macam lagi mazhab Yahudi je ada macam-macam mazhab. Dan masing-masing mazhab tu kata mazhab yang lain sesat. Begitu juga dengan Nasrani ni, ada macam-macam mazhab. Dan mereka dengan mereka ni, Kristian dengan Kristian bergaduh juga, hilaf lagi. Mereka sesatkan masing-masing, mereka perang dengan masing-masing, penuh. Jadi kita lihat sekarang ni kat Northern Ireland kan, Protestan dengan apa, Katolik ada. Itu perbezaan ni bukan perbezaan fiqah macam kita di dalam agama Islam, mazhab tu mazhab ni. Tidak, perbezaan mereka dalam asas agama. Satu kata Maryam ibu Allah, ibu anak Allah, yang ni ibu dan tu. Ada kata dia Tuhan juga, kata tidak, ni Katolik punya tu. Ada kata padri boleh berikan pengampunan macam agama Katolik, ada kata tu salah, tak boleh. Jadi dia dengan Protestan lain dan sebagainya. Jadi itu semua bukan perkara fiqah saja, dia perkara yang asal. Sebab tu kena ada banyak sin. Orang yang mazhab Katolik tak boleh semayang dekat Protestan ni kan, tak boleh. Belum cerita pasal yang Seven Day Adventist lah, yang apa benda lagi, Lord apalah yang Lord ni, macam-macam ada. Cik jenis-jenis dia tak sama, dia tak boleh semayang sama tempat. Tak macam kita Jumaat mana-mana masjid dia pergi lah. Mereka tak boleh. Lagi dahsyat sebenarnya. Tapi dalam waktu yang sama, mereka boleh bersatu kalau dia again against Islam. Kita kalau dah berpecah tak boleh satu. Macam mana pun buka sikit eh. Baik. Dan Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. Jadi nak tunjukkan bahawa ikhtilaf ini asalnya adalah tercelur. Sebab yang khilaf di kalangan kaum-kaum umat sebelum kita, sebelum agama Islam ni, semuanya khilaf mereka buruk, memecah belahkan. Jadi khilaf tak bagus. Yang kata khilaf tu rahmat, khilaf tu bagus, apa semuanya tak apalah, kita lapang dada dan gitu lah, bagus lah. Banyak khilaf ni bagus, banyak puak pun tak apa, bagus. Tak boleh. Islam asalnya datang dengan bawa satu ajaran sahaja. Kita ni bawa dari Rasulullah SAW, yang asas, yang pokok. Maksudnya balik kepada yang itu, bukan kita mempecah-pecah. Ada pun tentang benda yang kecil-kecil tak dianggap sebagai sebagai khilaf. Yang benda kecil tu, benda puruk-puruk tu, macam mana nak angkat wuduk lah, ini syarat ke tak syarat ke, benda-benda seperti ini tak sepatutnya kita ada, tak sepatut menjadikannya sebagai benda yang memecah belahkan. Sebab itu masuk dalam bab ijtihad. Kita tak mau khilaf yang berada di dalam dalam agama Yahudi ataupun agama Kristian. Khilaf sampaikan kita kata tentang Nabi mereka, ada kata Nabi Isa anak Tuhan. Lepas tu Nabi Isa tu adalah Tuhan, maknanya dia manifestasi Tuhan. Jadi yang Allah SWT keluar dalam bentuk manusia macam tu. Itulah dia. Jadi itu satu apa? Satu perkara asas, bukan perkara yang buruk. Dalam agama Islam, kalau bab-bab biasa tak apa, bab tahara dan sebagainya. Tapi kalau masuk dalam bab macam Nabi pula, oh Nabi ni juga ni dia sifat Tuhan lah, dia nur daripada Allah SWT. Allah keluarkan daripada cahayanya, Allah ciptakan Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Kalau dia silap sampai macam itu, kemudian Nabi Muhammad SAW tahu benda-benda raya, dia tahu benda kat dalam roh mahfuz, dia masih hidup lagi dekat kubur dia. Awak kalau seru dia, Nabi SAW boleh dengar, dia boleh tahu apa yang awak buat dan sebagainya. Ini bukan benda-benda yang buruk lagi, ini benda-benda atas. Benda-benda atas macam ini, ini ada dalil yang jelas. Kalau kita khilaf dalam bab ini, ini kita tak boleh anggap ni sebagai khilaf biasa saja, tapi ni khilaf yang berbahaya, memecah belahkan. Dan wajib kita apa ni, kembali kepada kepada kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi sekarang ini kita dapati bahawa ada orang masih lagi berselisih faham ataupun mempunyai pendapat yang lain berkenaan dengan perkara pokok di dalam Islam. Perkara yang paling pokok dalam agama Islam adalah perkara tauhid. Masalah apa? Tauhid. Islam tu adalah agama tauhid. Kalau orang tanya Islam agama, agama tauhid. Kenapa tak cakap agama agama solat ke, agama kasih sayang ke? Tapi dia cakap agama tauhid. Pasal apa? Agama ni essence dia adalah tauhid. Itu paling penting tu. La ilaha illallah. Itu dia. Yang awak kena mula masuk Islam dengan la ilaha illallah. Awak kena hidup dengan la ilaha illallah. Semua amalan mesti ada ikhlas, ada tauhid. Dan awak mati dalam la ilaha illallah. Begitu penting dengan la ilaha illallah. Okay. Dan yang berlawan dengan tauhid apa ya? Syirik. Syirik maknanya awak sekutukan Allah SWT dalam awak sembah Allah SWT. Simple. Patutnya simple lah. Tapi sekarang ada orang yang belum faham benda yang simple. Jadi antara ibadat yang paling penting di dalam Islam, actually di paling penting dalam Islam selepas akidah la ilaha illallah ni, adalah berdoa. Berdoa kepada Allah SWT sahaja. Pasal tauhid kan, awak satukan objek ibadat itu. Jadi awak hanya tujukan ibadat tu ni kepada Allah SWT. Jadi yang paling penting di antara ibadat-ibadat tu, paling utama peringkat dia adalah jenis doa. Jenis doa. Jadi solat pun termasuk doa kan. Jadi awak hanya solat kepada Allah SWT. Dan doa ini yang ni meminta ni hanya kepada Allah SWT. Very simple. Awak tak boleh minta orang lain, walaupun dia malaikat. Tak boleh minta Jibril, wahai Jibril tolong aku, wahai Jibril selamatkan aku, sembuhkan aku, tak boleh. Ataupun dia Nabi yang paling dekat dengan Allah SWT, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Nabi lain. Apalagi wali-wali dan sebagainya. Awak hanya minta kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak tahu berapa puluh kali awak kena baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solat wajib, solat sunnah, solat apa-apa lagi. Jadi itu nak supaya tanamkan dalam hati kita tahu tauhid. Hanya kepada engkau ya Allah aku sembah. Hanya kepada engkau ya Allah aku minta tolong. Jadi itu namanya doa. Dalam ayat Quran banyak ayat berkenaan doa. Baik. Datang orang yang kurang faham tentang masalah yang penting ini, mereka mempunyai pendapat lain. Mereka kata boleh kita seru, boleh kita minta pertolongan daripada selain Allah SWT. Siapa dia mereka choose nak minta selain Allah SWT? Mereka dalam banyak. Mereka siapa lagi mereka minta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum minta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selepas kewafatan beliau? Macam mana awak minta Allah SWT, awak minta Nabi Muhammad SAW? Apa hukum dia selepas kewafatan beliau? Syirik lah. Syirik lawan dengan tauhid. Maknanya habis semuanya. Awak ni la ilaha illallah, ni solat, apa semua gugur. Sebab apa? Awak buat satu benda yang syirik. Sebab itu kita terperanjat bila kita dapati di salah satu masjid di Singapura ni ada orang buat syirik dekat dalam masjid yang sepatutnya tauhidkan Allah SWT. Allah SWT telah memerintahkan dengan larangan juga di dalam perintah tersebut, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid tu hanyalah untuk Allah. Maka janganlah kau seru, jangan kau minta kat dalamnya selain daripada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Siapa pun juga jangan kau seru dengan Allah juga sama-sama, seseorang pun kat dalam masjid. Jadi bukan masjid lah, mana-mana masjid ni lebih lagi. Jadi masjid ni tempat nak apa? Nak sucikan, nak tauhidkan Allah SWT. Mereka buat syirik kat dalam masjid. Macam mana? mereka minta, mereka doa terang-terang kuat-kuat kepada selain daripada Allah SWT. Jadi mereka mula zikir dan mereka kata, selamatkanlah aku wahai Rasulullah, arifna ya Rasulullah. Faham mana dia arifna? Yang ni istirahat, minta tolong. Minta tolong ni, dia punya tolong ni bukan tolong biasa. Kalau istirahat ni dia punya makna tolong tu dah nak hampir nak apa ni, nak parah juga lah. Dah parah sangat tu. Baru orang cakap istirahat astari tu, bukan cakap astari tu. Astari tu tu biasanya sekali punya help ni safe terus. Kalau astari tu maknanya minta tolong macam terus menerus tolong lah. Ihana dia tolong, maknanya continue tolong dia. Macam nak solat, awak minta tolong kalau solat tu solat maknanya sampai mula sampai habis. Kalau ni safe ni, nak minta tolong macam ni, tolongnya safe daripada satu kebab, satu bahaya. Macam nak tenggelam gitu, macam nak tenggelam dekat air yang dalam. Jadi ok, kalimat tu dalam bahasa Arab, awak minta tolong macam gini, selamatkanlah aku wahai Rasulullah. Apa makna dia? Kiri. Jadi kalau orang-orang yang faham, kita yang baca kitab, yang ini baca Al-Quran, kita baca hadis, kita mesti kata ni salah. Kita mesti tunjukkan yang betul. Kita tak boleh kata ni silap saja. Ini ijtihad saja. Ini tak apalah, dia nak buat macam itu, moga-moga amalannya diterima ke. Awak nak buat, awak ni pasal. Jangan awak kacau dia nak buat kat situ. Kita rasa tak, tak boleh. Sebab ini basic, benda yang paling basic, paling asas dalam agama Islam, iaitu tauhid. Dan yang batalkannya adalah syirik. Dan dia kata lepas tu, madad ya Rasulullah. Madad, pertolongan juga ya Rasulullah. Dan madad ni selalu bila macam pertolongan jenis apa ni, macam dalam macam kita berperang tu, awak macam tentera Badar lah, mereka 313 orang kan, nak lawan 1000 orang musyrikin lalu Quraisy. 300 lawan 1000, maknanya satu orang, berapa orang eh? 3 orang. Satu orang kena lawan 3 orang. Sikit lah bilangannya tu. Kalau boleh tambah lagi 2-300 ke 4-500 ke, bahkan kalau lagi banyak lagi bagus. Nak minta tambahan ni namanya. Kalau awak apa ni, satu komander battalion kat sini, kali terjumpa pula apa ni musuh ramainya, awak akan lupa apa? Apa aku fight je. Awak cakap dengan apa kiri first awak, kalau awak komander cakap dengan, tak apa awak sikit, tak apa kita pergi ataupun nanti dulu eh, aku akan utuskan sesuatu, aku akan call imposter segala komander yang lagi besar lagi, lagi besar lagi. Eh, tolong madad ha. Madadkan kita lah. Maknanya apa? Tolong ah, reinforcement. Itu nama madad asalnya. Sikit ni kasi kita reinforcement dari helikopter ke, dari mana ke dan sebagainya. Kasi jadi kalau minta madad ya Rasulullah, minta pertolongan jenis penting ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hampir serupa dengan yang pertama. Dan itu yang kita katakan kita amat terpanjat. Bila ini berlaku di kelas satu masjid di Singapura, orang kata dia masjid lain yang buat macam ini, Allah Allah. Lepas kita terangkan dekat majlis ini, nak katakan bahawa kalau ahli kitab Yahudi khilaf dengan Nasrani, satu agama-agama, kemudian dalam agama Yahudi khilaf lagi, dalam agama Nasrani khilaf, jangan ingatkan orang Islam tak khilaf macam tu juga. Kita mesti ikut macam diorang punya. Kan kita dah belajar dulu, apa juga yang mereka buat mesti ada dalam umat Nabi Muhammad SAW yang ikut. Datang tabi'un lah sunnah laman kanan pablakum. Kamu tentu akan mengikut sunnah-sunnah jalan-jalan orang-orang sebelum kamu. Sampai mereka masuk lubang, lubang cicak pun, lubang biawak pun korang kamu akan masuk juga. Semua kan buat sikit demi sedikit-sedikit, sama saja. Siapa dia kata sahabat yang seorang akan jawab, yang di dalam Nasrani ni siapa lagi? Dan kita pun berpecah dalam agama kita macam macam mereka berpecah. Dan ini yang jadi itu dia. Kalau kita tanya mereka, kenapa kamu buat zikir macam tu? Kenapa kamu minta tolong dengan Rasulullah SAW? Agak-agak apa jawapan mereka? Ha? Apa salahnya? Kalau kita tunjukkan salah dia apa tadi, ayat tadilah, sebenarnya masjid itu hanya untuk Allah, jangan teru minta daripada Allah SWT. Ia akan nak budu, ia akan nak sa'in, kan ada dengan hadis Iza ta'alta fas'alillah wa nasta'anta fas'alillah, hadis Ibn Abbas tu, apabila kamu minta, minta hanya pada Allah, apabila minta tolong, hanya minta tolong pada Allah. Apa agak-agaknya mereka jawab? Mereka kata minta tolong pada Nabi Muhammad SAW ni lebih special daripada minta tolong pada Allah SWT, lagi bagus. Sebab tu nak buat. Kita semua tak buat. Orang buat itu special ke? Sebab tu nanti kita akan dapat benda special. Kamu tak buat, kamu tak dapat, kamu tak ada ilmu tu. Kalau kita katakan bukankah ini syirik, mereka katakan ini bukan syirik. Syirik tu kita bila buat sesuatu ibadat, kita aktifkan bahawa Allah SWT, kita bila buat satu ibadat tu yang mana kita maksudkan bukan Allah SWT, itu syirik. Syirik tu maknanya bila kita punya niat tu bukan kerana Allah SWT. Maknanya kalau misalnya, misalnya kita ambil contoh dekat ni, tak mau banyak-banyak, kalau kita minta tolong pada Rasulullah SAW, bukan maknanya Rasulullah SAW yang tolong sendiri, independent, tetapi Rasulullah SAW tolong tapi dengan bantuan Allah SWT. Juga kita syirik lah. Sebab kita masih tekadkan rububiyah, ketuhanan Allah SWT. Semua ni sebab saja untuk dapat pertolongan. Ada-ada je eh, tak habis. Jadi kalau macam itu, macam itu, kalau awak sedekah ke, awak solat ke, awak sujud ke, rukuk ke, pada patung ke, kalau niat awak bukan kepada patung tu sebut, ataupun selain daripada Allah SWT, awak masih niatkan Allah, apa Allah tu SWT adalah Tuhan, awak tak syirik. Tak syirik sebenarnya. Selagi macam itu, tak syirik. Syirik tu bila apa? Bila awak sembah kerana dia. Nampak? Kebanyakan orang yang tak tahu dia berakidah ataupun berfahaman demikian. Dan mereka kata, kita semua yang kata syirik ni, dia kata ni semua melampau, asyik kata-katakan orang, asyik kata tu syirik, asyik kata tu bid'ah dan sebagainya. Mereka ni tak faham apa tu syirik. Mereka kita tak faham. Mereka ni tak faham apa tu bid'ah. Jadi macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Kita katakan setiap benda Allah SWT letakkan sebab. Letakkan, letakkan sebab. Api kalau nak nyala, ada sebab api nak nyala ke lah, dengan cara-cara yang kita semua tahu. Okay. Dan api tu membakar. Kalau dia jadi api, dia akan membakar. Bakar tu adalah satu sebab daripada api. Betul tak? Benda tak akan terbakar macam itu sebenarnya. Tak ada panas, tak tahu boleh terbakar. Ada tak macam itu? Kalau ada tu, dan kalau ada tu, kita tak nak cakap magic ke, mujizat ke apa. Tapi daripada yang Allah SWT jadikan sebab begitu. Jadi kalau ada orang contohnya dia nak jadikan sesuatu itu sebagai sebab, dan dia bukan sebab yang Allah jadikan yang tabi'i, benda itu salah. Minimum dia apa? Minimum dia salah, haram. Dan mungkin menjadi syirik. Kerana apa? Dia pun nak letakkan sebab macam mana Allah letakkan sebab. Buang-buang gini itu kopi misalnya, dan boleh membakar. Sebab tu dia berdosa. Kita buatkan satu tu yang bukan sebab, jadi sebab. Cermin, kita kata cermin ni sama ada untuk buat lawa macam gini, ataupun untuk apa, kita nampak kat dalam dia, ataupun kita tengok reflection. Itulah kegunaan cermin. Dan tak ada yang kita tahu lah, ada banyak lagi. Tetapi kita confident, kita yakin, dari ilmu sains apa pun, cermin ni bukan gunanya untuk halau apa, Contohnya jin, contohnya hantu. Tak kan? Tak boleh proof punya. Kemudian awak gunakan cermin ni sebagai sebab untuk alaman tu macam sebagai orang Melayu pun. Apa hukumnya? Tak apalah. Lagi dia tekadkan yang halal, yang apa ni, yang halal hantu tu adalah Allah SWT. Ni sebab saja, tak apa. Tolakkan banyak orang cakap macam tu. Dia letakkan tali benang kat tangan anak dia tu. Sakit saja, sakit, demam-demam, nama letak tali tak benang. Macam baca apa benda, seluruh-seluruh dengan ayah apa ke, taruh tu. Sebab dia kata ini boleh jadi satu sebab untuk apa ni, dia elak daripada penyakit-penyakit. Kan selalu orang buat begitu. Dan kita semua tahu benang mana ada. Bila masa benang boleh elakkan penyakit, benang pada Panadol pun belum tahu boleh elakkan penyakit daripada demam. Dan tetap dikatakan bukan benang tu yang sendirinya kan yang elak penyakit, tapi Allah SWT kan cakap macam itu. Sebab tu kita kata Allah, awak minimum haram. Minimum apa? Haram. Bid'ah ni, ni haram. Ini berdosa. Sebab awak tak ikut, tak ikut sunnah. Kemudian yang kalau bahayanya boleh masuk kepada kufur dan syirik. Sebab apa? Awak samakan diri awak, bukan letak sebab. Allah kan yang letakkan takdir sebab ni jadi gini, ni gini, gini, gini. Awak pun nak letak-letak dengan sebab. Sebab tu ulama kata ini hampir kepada kepada syirik. Walaupun tak sampai dari syirik. Kalau dia ikatkan baru jadi syirik. So, tetapi ada perkara-perkara di dalam agama. Sebab ni tadi kita sebutkan sebab-sebab sebab duniawi ya. Sebab tabi'i, makan kenyang dan sebagainya. Ada juga sebab-sebab yang syariat letakkan. Maknanya kalau awak sembahyangkan jenazah, insya-Allah jasadnya yang rohnya akan dirahmati Allah SWT yang pun Allah SWT. Jadi sembahyang tu sebab untuk dirahmati, diampunkan jenazah tersebut. Siapa yang letakkan sebab tu? Allah SWT. Boleh tak awak buat zikir lain tu, awak kumpul-kumpul lain, boleh gantikan ataupun ekstra dengan jenazah tu. Kemudian awak kata ni mudah-mudahan boleh diampunkan. Awak baca-baca surah apa ke tiap-tiap hari sampai 40 hari lepas dia mati, untunglah boleh diampunkan dosa. Boleh tak awak macam itu? Minimum haram. Haram confirm. Kata tidak. Dan kalau teruk daripada itu, sampai kan dirasakan bahawa aku pun boleh letakkan hukum. Macam mana Rasulullah SAW boleh letakkan hukum, Allah boleh letakkan hukum, dia boleh sampai kepada kepada syirik, sampai sebab itu. Dan ada jenis ibadat mahdhah. Maknanya dia ni secara sendirinya dah kira ibadat, tak payah nak niat-niat lagi. Macam sujud. Sujud tak boleh tafsir-tafsir lagi. Sujud yang mana kita tahu letakkan kepada dahi ya, yang macam itu. Ataupun tawaf. Tawaf yang kita tahulah, tawaf keliling. Ataupun sembelih. Kalau kita sujud kepada selain daripada Allah SWT, boleh tak orang cakap aku ni tak niat aku sujud kepada kubur tersebut, aku sujud hanya nak mengagungkan ini untuk hormat dia saja. Boleh? Nak? Nak sujud nak hormat kubur tersebut. Jadi aku tetap etikat bahawa Tuhan yang benar adalah Allah SWT. Aku tidak tawaf keliling kubur ni kerana aku sembah kubur ni, tapi aku tawaf kerana aku cuma nak hormat saja kepada kubur ni. Kubur ni adalah kubur wali misalnya. Tapi aku tetap percaya bahawa Allah SWT lah Tuhan. Macam mana? Kubur. Dan ada beberapa ibadat yang yang khusus. Jadi untuk ulama-ulama tauhid, mereka katakan kalau sujud macam itu dengan karinahnya, tak ada benda yang macam itu ya. Tak ada perbuatan begitu saja tanpa karinah. So karinah situation ya. Tak ada. Kalau situasinya itu sujud dekat patung Buddha misalnya, awak nak tafsir apa lagi? Kan ada sebagian negeri kan, bila kereta-kereta parti agak negeri jiran ni pun dah kereta-kereta, nanti dia pergi kat rumah ibadat ni, dia pun gitu-gitu dia kan ada kan. Nanti pergi rumah ibadat ni, semua rumah ibadat dia pergi, dia nak apa ni, nak salam-salam dengan semua dia punya apa ni bakal pengundi lah kan tu lah. itu zaman dulu ada tu dekat bagian negeri. Ini tak tahulah, cuma pergi pasar lah. Bau ikan memberikan salam juga terpaksa. Tak dapat undi dia kan. Baik. Jadi yang kita nak cakap sini adalah di dalam perkara-perkara seperti tadi, sujud kepada ni, farinah dia apa? Dia pergi kat rumah ibadat tu dan sebagainya. Dia sendiri pergi. Bukan kebetulan dia terjatuh, tersungkur, lepas tu tersujud kat depan. Patut juga tidak kan? Ada kasihan yang nampak daripada situasi yang itu. Kita hukumkan secara direct, tak payah tengok niat Allah. Tak payah tengok dia. Itu adalah satu perbuatan, perbuatan syirik. Pelakunya boleh jadi musyrik. Beza eh? Kita hukum perbuatan. Awak tawaf keliling kubur 7 kali. Siap dengan apa tu? Dengan cium dia punya corner lagi, macam majar pot je ni. Jadi kiri lagi. Awak nak tampil apa lagi? Nak tahu dulu niat dia apa eh? Dia buat macam ni. Tak payah. Tak payah. Itu adalah satu ibadat yang khas, mahdhah, absolut. Yang ini hanya untuk yang patutnya diterapkan pada Allah SWT. Awak lakukan demikian kepada kubur, confirm itu adalah satu perbuatan syirik. Dan antaranya juga yang kita nak masukkan tadi, minta kepada selain daripada Allah SWT. Macam tadi punya lafaz, arifna ya Rasulullah, selamatkan aku ya Rasulullah, madat ya Rasulullah, dan sumpah nur. Minta kepada selain daripada Allah SWT. Itu semua ada lafaz-lafaz. Tak payah tengok ni. Tak payah tengok ni. Sekarang ni ada jelas ke kan? Rokok termasuk ni? Melainkan adat eh, bagian negeri Afrika, diorang rokok. Dah ditanya dah. Diorang kalau nampak orang tua dan mentor, mereka rokok terus. Bukan sikit je, terus rokok. Kita tengok macam mana mereka buat. Kalau adat tu lain-lain cerita lah. Jadi itu pasal ramai sangat orang buat. Jadi mereka garanti tak ada niat nak sembah orang tua tu. Jadi yang itu boleh ditafsirkan. Kita cakap farinah macam sekarang lah. Kalau rukuk dekat patung memang tak ada, tak payah nak tafsir. Betul eh? Tak payah lagi. Itu kalau dia habis nyanyi je rukuk ke apa gitu, tak boleh orang kata dia dah syirik lah. Sebab itu kita tahu dia nyatu lain kan, keadaan dia. Kadang-kadang tertentu tu memang tak boleh tafsirkan selain daripada perbuatan syirik. Baik. Kemudian bahagian daripada sebab mereka kita terangkan lagi sikit. Mereka kata, aku minta Allah Nabi SAW selamatkan aku. Sebab aku yakin bahawa Nabi SAW boleh dengar. Kamu kata kamu dia tak boleh dengar. Kamu yakin dia boleh dengar. Sebab Nabi SAW masih hidup di dalam kubur ni. Nanti dia keluarkan hadis tu dan hadis ni. Nabi SAW masih hidup. Dalilnya, siapa yang beri salam pada Rasulullah SAW, nanti ada malaikat yang apa sampaikan bahawa orang-orang ni ada beri salam pada engkau, nanti aku akan jawab. Ataupun Allah SWT akan jawab yang 10 kali jawapan, yang 10 kali salawat. Itu kan bukankah itu menjadikan Nabi SAW tahu apa yang kita buat, Nabi SAW boleh dengar apa yang kita suarakan dan sebagainya. Sebab itu minta salah. Dia bukan minta kepada yang dah mati dan sebagainya. Bahkan mereka rasa lebih daripada itu. Orang-orang dah mati ni semua boleh dengar. Yang kat dalam kubur ni semua boleh dengar. Dan mereka tahu apa yang orang-orang hidup buat. Dan mereka kadang-kadang boleh ziarah orang-orang hidup. Dan Rasulullah SAW lebih hebat daripada itu. Tentu sekali dia boleh dengar. Jadi kita bukan lakukan perkara yang tak boleh dilakukan oleh seseorang manusia, tapi dia boleh dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah boleh dengar pada kita, insyaAllah Nabi SAW boleh apa ni, boleh tolong kita lah. Macam mana dia tolong, dia doa lah pada Allah SWT ke apa ke. Sampai sekarang. Ya, itu antara perkara-perkara yang mereka bawakan. Jadi kita dapati bahawa nampak perbuatan jelas macam itu, tapi di belakangnya ada macam-macam benda yang kata orang tu macam sarang laba-laba. Kita camuk ke apa-apa yang tidak tak kat situ, dan apa-apa pemahaman yang membenarkan mereka lakukan perkara demikian terang-terangan. Sekarang dah terang-terangan lah. Terima kasih. Jadi dengan daripada yang kita nak sampaikan kat sini, apa yang berlaku pada ahli kitab, Yahudi kata Nasrani tak ada atas benda, tak ada pegangan satu. Nasrani kata ni tak ada benda yang tak ada atas satu pegangan. Sedangkan mereka baca kitab, yang jenis kitab daripada Allah SWT. Apakah orang Islam tak macam tu? Kita jaga orang Islam pun macam itu. Dan ajarannya, pengajarannya daripada ayat tersebut, jangan kita jadi macam itu. Sentiasalah kita kembali kepada kitab Allah SWT. Jawapan kita senang aja. Kenapa tak boleh buat dan sebagainya? Rasulullah SAW ada ajar tak sekali pun suruh zikir macam itu? Dia buat tak? Dia ada terang tak fadilat orang minta tolong kepada Allah, pada dia sendiri bila dia mati? Tak pernah kan? Dia selalu buka, kata apa? Kita minta pada Allah SWT. Quran berlambat-lambat ayat semua kata minta pada Allah SWT. Jangan minta, siapa yang minta pada selain daripada Allah SWT? Wa ma yad'u ma'allahi ilahan, wa ma yad'u min dunillahi, wa ma yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbihi innahu la yuflihu dhalimun. Siapa yang seru, siapa yang minta sembah dengan Allah SWT selain daripada Allah SWT, Tuhan yang lain, fa innama hisabuhu 'inda rabbihi, maka hisabnya akan di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihu dhalimun, sesungguhnya tak akan berjaya orang-orang yang zalim. Tak akan berjaya maknanya dunia dan akhirat. Tak akan berjaya kat sini maknanya tak akan masuk syurga. Maknanya orang yang menyeru dengan Allah dan selain Allah SWT sekali jalan sekali, mereka tak akan masuk syurga. Mereka adalah orang-orang syirik. Ini dalam surah Mu'minun dan ayat-ayat lain. Jadi ajaran kita, kemudian kita lihat para sahabat. Ini semua kata orang ke orang yang wali-wali Allah SWT. Kalau yang ada benda special, mesti diorang yang tahu dulu, mereka yang buat dahulu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abu Hurairah ke siapa. Ada tak mereka ajar macam ini? Minta kepada Rasulullah SAW. Ada tak mereka buat macam ini? Tak ada juga. Jadi maknanya benda ini, inilah katanya apa ni, bukti. Kalau kita nak check benda ni sunnah ke tidak, kita check. Tak pernah belajar tak? Sahabat ada buat tak? Atau pernah belajar? Kita akan dapati benda-benda ni tak? Tak ada. Awak nak pergi lebih sikit boleh. Imam-imam yang empat tu pun boleh juga. Imam Syafi'i ada ajar tak? Imam Malik ada ajar tak? Abu Hanifah, Ahmad. Tak ada. Semua orang ni pun tak ajar. Dan sekarang awak buat, sama ada awak lagi pandai daripada mereka ataupun tidak, mereka lagi pandai daripada awak. Tapi mereka sembunyikan ilmu, tak beritahu mereka. Semua dia tak nak. Jadi itu kaedah bahawa benda-benda ni tak boleh dilakukan. Dan dia adalah syirik, kita katakan sebab dia minta kepada selain daripada Allah SWT. Jadi jangan kita jadi seperti ahli kitab bahawa yasluna kitab, sedangkan mereka membaca al-kitab. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim, dan demikianlah orang-orang yang tak tahu pun cakap seperti kata-kata mereka, dan Allah SWT lah yang akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat kelak, di mana di dalam perkara yang mereka berkritikkan. Okay, insyaAllah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Kalau ada persoalan sekejap ni. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.